Semenjak itu kita tak bertemu lagi. Hingga saat ini kita masih belum menyapa, tetap menyendiri sendiri, tersenyap dan menyepi, menunggu baikmu, menunggu indahmu. Semua menanti, seberapa lama lagi ini terjadi. Menunggu berakhirnya keadaan sakitmu. Lekaslah lebay dan buat hati kita tersenyum lagi, hingga tak ada lagi yang mungkin bisa menghalangi kita bertemu. Seperti sedia kala dulu kita masih saling menyapa. Semua menanti, seberapa lama lagi ini terjadi. Menunggu berakhirnya keadaan sakitmu. Hati kita tersenyum lagi, hingga tak ada lagi yang mungkin bisa menghalangi kita bertemu. Seperti sedia kala dulu kita masih saling menyapa. Lekaslah membaik.